wal azlam, ya, acu nasib dengan apa, ya, dengan bumbung atau dengan apa. Kadang-kadang anak-anak unas gaya lintingan isinya ABCD terus di iki padoai. Itu semua adalah rijisun najis, kepercayaan najis, kepercayaan kotor. Min amali syaitan, pengaruh dari perbuatan setan. Fajtanibu, oleh karenanya maka jauhi itu semua. La'allakum tuflihun, agar kalian semua beruntung, sukses, baik dunia maupun akhirat. Untuk mendapat keselamatan, keberuntungan, sukses akhirat, jelas harus menjauhi khamr, maisir, judi, terus adu nasib dan sebagainya. Karena itu bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan akidah tauhid. Dunia ini juga seperti itu. Pengguna minum-minuman keras, narkoba, itu awaknya remek, jantungnya juga lemah, paru-parunya juga lemah, jadi rentan sakit, gak berhasil juga, gak sukses juga. Kalaupun dia kuliah, ya goblok-goblok, di UM, di UGM, terus di sebelah sini ada kampus swasta Malang ini, itu beberapa mahasiswa dari wilayah tertentu di luar Jawa yang senengannya ya ngombe, ngombe gendaan, ngombe gendaan, ya kok goblok-goblok, nilainya ya elek-elek, lek gak dilulus nih ngancam. Lengun itu jenisnya apa sukses? Sukses itu ya harus awak sehat, mental sehat, pikiran sehat, modal menuju sukses. Dalam mengikhtiarkan keturunan, mereka juga tidak sukses. Pengguna narkoba itu terkadang gennya, kromosomnya itu dirusak oleh zat aditif yang terkandung dalam narkoba itu. Sehingga ketika kromosom itu sudah rusak, maka ketika mereka kumpul istrinya dengan kromosom yang rusak itu, kadang kakinya cacat, kakinya anak itu loh, kadang terus meripatnya cacat. Itu antara lain akibat dari gen yang sudah rusak, kromosom yang sudah rusak. Sementara dulu wong desa-desa enggak ngerti kesehatan, enggak apa, tapi ngelakoni syariat temenanan, haram-haram rawani temenanan. Jarang sekali terjadi lahir anak cacat, jarang sekali. Sekarang kan banyak gancet, apa itu namanya, kembar siam, macam-macam, sikile telu. Sekarang macam-macam. Antara lain ya karena kena bahan-bahan kimia seperti itu. Makanya sing penak wis hidup alami, syar'i, udah mangan sego, lawuh pindang, ono kerupuk, isuk mbote, ngono wis. Ngombe banyu kentong digodhok. Innama yuridu syaitan, sesungguhnya setan hanyalah menginginkan ayyuqi'a, menjerumuskan bainakum, antara kalian semua, al-adawata, pada permusuhan. Lais podo mabu'e podo kubame, biasanya lo'lo'an gelut, konser seleng banyak penonton-penontonnya yang mabuk, kesenggol didik gelut. Tapi lek melok salawatan masuk usum gelut. Kesenggol didik sepurane cak ya ya. Setan dengan judi, dengan khomer, hanya ingin menjerumuskan kalian semua pada permusuhan, wal baghdha, saling membenci, fil khomri, dalam mengkonsumsi khomer, wal maisir, dan melakukan perjudian, wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salah, dan setan ingin mencegah kalian semua, mengganggu kalian semua dari aktivitas zikir dan menegakkan salat. Karena pengaruhnya begitu khomer dan judi. Fahal antum muntahun? Adakah kalian mau menyudahinya atau tidak? Artinya kita diperintah mengakhiri, menyudahi. Waqala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kemarin, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang zina ketika dia melakukan zina, hina yazni, dia tidak iman. Begitu pula orang yang minum khamr, ketika sedang minum khamr itu tidak iman, imannya hilang. Begitu juga orang yang mencuri, pada saat dia mencuri imannya hilang.